September kami cinta dalam dada yang rapuh dan lelah, tumbuhkanlah cinta di hati di dalam hidup ini. Hari-hari penuh mana luka dan benci menghiasi wajah. Hilanglah kasih, hilanglah saudara, air mata dalam nyanyiannya. Berlalu lagu ketangis dan air mata.